Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ramalan tentang hari kiamat, dekatnya hari kiamat, dan lain sebagainya. Namun, sebagai orang yang beriman, Anda tidak perlu mencari pertanda atau mendengar analisa-analisa siapapun. Karena telah jauh hari, Allah SWT telah menyatakan, Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Sungguh hari kiamat atau yang disebut dengan as-sa'ah itu telah dekat dan bulan itu telah terbelah. Rasulullah SAW juga telah bersabda, Bu'ithu ana wa as-sa'ah kahatain. Aku dibangkitkan dan hari kiamat itu, jarak di antara kebangkitanku dengan hari kiamat itu, bagikan jarak antara kedua jariku ini, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah, alias sangat dekat, sehingga sangat disayangkan bila saat hingga saat ini banyak dari kaum muslimin yang masih merasa bahwa kiamat masih jauh, dan kalaupun sudah ada yang merasa dekat, itu pun bukan berdasarkan firman Allah SWT ataupun sabda Nabi SAW, namun karena berdasarkan analisa-analisa orang-orang yang wallahu ta'ala alam tidak dapat dipertanggungjawabkan akan keilmuannya. Karena itu tidak perlu ragu bahwa memang hari kiamat itu telah dekat. Namun yang perlu Anda pertanyakan, apa yang telah Anda siapkan sebelum datangnya hari kiamat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.